الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada siang ini kita memasuki bab yang ke-46 dari Kitabul Ilm dan di bab yang ke-46 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab as-su'al wal-futya inda ramyul jimar. Bab tentang bertanya dan memberikan fatwa tatkala sedang melempar jamrah itu di waktu manasik haji. Mananya diperbolehkan bagi seseorang yang membutuhkan ilmu untuk bertanya kepada seorang alim tatkala alim tersebut sedang melakukan manasik haji. Di sini ramyul jimar, melempar jamrah. Imma di adimina, yang pertama yaitu hari ke-10 yang dikenal dengan Yaumun Nahar dan merupakan puncak ibadah haji, ataupun hari-hari setelahnya Ayyamut Tasyriq, 3 hari setelah Yaumun Nahar. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhuma. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين رحمه الله تعالى أمي شريف مسيك ingat kisah Abi Nu'aim bersama Al-Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Kisahnya yang tadi disebutkan bahwasanya Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain itu merupakan gurunya Imam Ahmad, begitulah gurunya Yahya bin Ma'in. Dan pada suatu ketika Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in melakukan rihlah ke Son'a untuk mengambil hadis dari Abdul Razak Ibn Hammam As-Son'ani dari Iraq, dari Kufa ke Son'a. Kemudian ketika pulang dari Son'a, pulang ke Kufa, Yahya bin Ma'in mengajak Imam Ahmad untuk mendatangi Abu Nu'aim Fadl bin Dukain dan menguji gurunya apakah dia sabat thiqah dalam hadisnya atau bagaimana. Imam Ahmad ketika diajak beliau mengatakan la nurid, kami tidak mau, beliau tidak mau. Ar-raju thiqah, Abu Nu'aim seorang yang thiqah, tapi Ibn Ma'in tetap bersikeras kita datangi Abu Nu'aim. Kemudian beliau menulis 30 hadis dari hadis-hadis Abu Nu'aim, hadis yang beliau ambil dari gurunya Abu Nu'aim. Dan di setiap 10 hadis beliau selipkan hadis selain hadis Abu Nu'aim. Kemudian beliau datang bersama Imam Ahmad dan juga bersama pembantu keduanya, itu Ahmad Mansur Ar-Ramadi yang menceritakan kisah ini. Ketika datang dan Abu Nu'aim keluar dari rumahnya, Yahya bin Ma'in meminta untuk memeriksakan hadis yang telah beliau ambil dari gurunya Abu Nu'aim. Kemudian ketika dipersilakan, Yahya bin Ma'in membacakan hadis-hadis tersebut. 1-10 Abu Nu'aim diam. Ketika memasuki hadis 11, kata Abu Nu'aim, laisa min hadithi, fadrib alaih, itu bukan hadisku, hapus. Kemudian dilanjutkan bacaannya 10 berikutnya, Abu Nu'aim diam. Setelah itu dibacakan hadis yang setelahnya 22, kata Abu Nu'aim, laisa min hadithi, ini bukan hadisku, fadrib alaih, hapus. Kemudian dibaca lagi sebelum berikutnya, Abu Nu'aim diam. Kemudian terakhir beliau mengatakan laisa min hadithi. Kemudian beliau sadar, beliau sedang diuji. Sebutkan katanya sampai yang qalaba aina, matanya sampai terbalik, melotot melihat ke Yahya ibnu Ma'in. Kemudian beliau pegang pundak Imam Ahmad. Fa'amma hadha awra min am yaf'al hadha. Ada pun orang ini, misalnya kepada Imam Ahmad, katanya dia lebih wara untuk melakukan perbuatan ini. Wa mahada, ada pun ini, misalnya kepada Ahmad Mansur yang mengkhidmah Ahmad dan Ibn Ma'in. Katanya fahu aqal min an yafal hada. Dia tidak mungkin mampu melakukan hal seperti ini. Kemudian beliau mengarahkan kepada Ibn Ma'in, fa anta fa'il, kata, kamu pelakunya. Kemudian beliau angkat kakinya dan beliau tendang Yahya bin Ma'in dadanya sampai terjatuh. Kemudian Abu Nu'aim masuk ke rumahnya. Sampai Imam Ahmad berkata kepada Ibn Ma'in, alam aqul anna rajul, inna rajul thiqah, bukan telah katakan bahwasanya Abu Nu'aim itu thiqah. Yahya bin Ma'in mengatakan, katanya la rafratuhu, tendangannya ahabu ilayya min rihlati la Sana'a, lebih aku cintai daripada perjalanan kita ke Sana'a. Itu kisahnya Ibn Ma'in bersama Abu Nu'aim. Dan Abu Nu'aim sangat dimuliakan sekali Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dalam keadaan sebagian orang berbicarakan Abu Nu'aim dikarenakan akhdul ujrah la tahdis, tapi Imam Ahmad membelanya dan memuji Abu Nu'aim dikarenakan Abu Nu'aim termasuk ulama yang sabitun fil mihnah, ulama yang kokoh di atas sunnah ketika terjadi fitnah khalqil Qur'an. Beliau kokoh mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Dan kalian banyak para ulama pada saat itu yang mereka tidak bisa kokoh seperti Imam Ahmad, begitu pula yang lainnya dari ulama-ulama yang tsabitin ala sunnah. Sebab mereka melakukan tauriyah dalam rangka bisa selamat dari kejahatan sultan pada saat itu, yang menyeru kepada akidah Jahmiyah, memaksa para ulama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan di antara yang kokoh adalah Abu Nu'aim Fadl ibn Dukin rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salamah, wa Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salamah. Di sini disebutkan kepada jadnya Abu Salamah Al-Majishun. Ani Zuhriin, perhatikan, tidak boleh ngobrol. Kalau Az-Zuhri Hafid, duduk yang baik, siapa namanya? Az-Zuhri Hasanta Muhammad Ibn Muslim. Anis Ibn Talha An-Abil Ibn Amr Qala ru'aitu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Inda Jamrah Wahuwa Yus'al Faqala Rajul Ya Rasulullah Nahartu Qabla An Armi Qala Irmi Wala Haraj Qala Akhar Ya Rasulullah halaqtu qabla an anhar. Qala inhar wala haraj. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melempar jamrah. Di sini kisahnya terjadi pada hari ke-10, Yaumun Nahr. Nabi ditanya oleh seseorang yang sama sedang ibadah haji, faqala rajul, orang tersebut bertanya, wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum aku melempar jamrah. Maka Nabi mengatakan, lemparlah, wala haraj, tidak ada dosa bagimu. Datang laki-laki yang lain bertanya, wahai Rasulullah, aku mencukur sebelum aku menyembelih. Maka Nabi menjawab, inhar, sembelihlah, wala haraj, tidak ada dosa bagimu. Fama su'ilan syai'in qudim wala ukhir illa qal if'al wala haraj. Dan tidaklah pada itu Nabi ditanya tentang sesuatu didahulukan atau diakhirkan, melainkan Nabi mengatakan if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada dosa atasmu. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dan seperti telah kita ketahui bersama, Yaumun Nahr, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan di hadis tersebut ada 4 amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian dari manasik haji. Dan urutan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang paling afdol, tatkala awal datang ke Mina, bertolak dari Muzdalifah dan datang ke Mina di pagi hari, yang pertama dilakukan adalah melempar jamratul Aqabah. Satu tempat, karena jamarat ada 3. Ada jamratul ula, jamrat taniyah, jamratul aqabah. Jamratul aqabah jamrat yang paling dekat ke negeri Mekah. Di hari ke-10 hanya dilempar jamratul aqabah dengan 7 butir kerikil. Kemudian setelah melempar jamrah, hal yang pertama, Nabi SAW menyembeli hadinya. Dan setelah menyembeli hadi, yang berikutnya yang Nabi lakukan adalah mencukur rambutnya. Dan setelah itu beliau bertolak dari Mina ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ini 4 amalan yang dilakukan di hari tersebut. Setelah tawaf ifadah, Nabi kembali ke Mina dan mabit di Mina 3 hari. Hari pertama, kedua, dan ketiga Nafar Tsani, baru setelah itu Nabi kembali ke Madinah. Dan pada saat itu sebagian sahabat melakukan amalannya, susunannya tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tadi sebenarnya tersebutkan, melempar jamrah, menyembeli, mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah. Sebagian datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi saya menyembeli sebelum saya melempar jamrah. Dalam keadaan menyembeli, amalan yang kedua yang dilakukan Nabi sallallahu dan ramyul jamrah, amalan yang pertama. Sahabat ini menyembeli terlebih dahulu sebelum melempar jamrah. Datang dari Muzdalifah langsung menyembelih. Maka dia mengatakan, irmi wala haraj, kata lempar jamrah yang belum kau lakukan, wala haraj, dan kamu tidak berdosa ketika mendahulukan menyembelih sebelum lempar jamrah. Dan datang yang lain bertanya, ya Rasulullah, saya mencukur sebelum menyembelih. Sudah tadi sebutkan mencukur amalan yang ketiga, yang mana dilakukan setelah menyembelih. Sahabat ini kata, saya mencukur Rasulullah sebelum menyembelih hadi. Maka dia mengatakan, inhar wal haraj, sembelih hadimu yang belum kau sembelih dan tidak ada dosa atasmu, tatkala mencukur sebelum menyembelih. Dan tidak ditanya tentang takdim wa ta'khir, didahulukan atau diakhirkan sebagian amal pada waktu itu atau pada hari tersebut, maka Nabi dengan if'al wala haraj. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini syahidnya para sahabat atau sebagian sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi SAW tatkala Nabi melempar jamrah. Dan hadis ini pun kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan manasik haji di hari ke-10. Bahwasanya yang paling afdol amal yang dilakukan pada hadis tersebut adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempar jamrah, kemudian menyembeli, kemudian mencukur rambut, Dan ini semua dilakukan di Mina. Setelah itu pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah merupakan ruknun min arkanil haji, termasuk rukun dari rukun haji. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak sah hajinya kalau dia belum melakukan tawaf ifadah. Setelah itu kembali ke Mina untuk mabit di Mina. Dan seandainya ada yang menukar susunan dari empat aman di kalangan Nabi SAW tadi, maka hukumnya la haraj, tidak berdosa, tidak berdosa. Hukumnya boleh. Sekalipun yang paling afdol yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi khair. Bisa sebutkan urutan manasik haji dari awal sampai pulang. Allah yubarik fik. Amin Hisham, dibantu. Mulai dari ihram, dari miqat. Baik, Allah berifikum. Ihram dan bertalbiyah. Baik, melakukan ihram dari miqat di Ashurul Hajj, dan bertalbiyah dari miqat sampai tiba di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian menghentikan talbiyahnya ketika hendak tawaf. Kemudian melakukan tawaf qudum sabat ashwat 7 kali di Ka'bah. Setelah tawaf salat 2 rakaat khalfa maqam, di belakang maqam Ibrahim. Setelah itu sa'i menuju ke mas'a, dan sa'i baina safa dan marwa. Sabat aswat 7 kali, Safa ke Marwa, dan nanti berakhir di Marwa yang ketujuhnya. Setelah itu tayyib, hajinya haji tamattu, berarti mencukur tahallul. Kita sudah tahallul, kita melepas pakaian ihram kita dan kita bebas. Semua madharat al-ihram sudah selesai. Boleh pakai pakaian biasa, pakai minyak wangi, dan semuanya diperbolehkan. Sampai menunggu, sampai datang waktu hari tarwiyah, hari ke-8. Di hari ke-8 apa yang dilakukan? Memakai pakaian ihram kembali, kemudian melakukan ihram dan bertolak menuju Mina. Itu di pagi hari. Kemudian salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina, bermalam di Mina, dan sholatnya di qasar duna jama, sandi waktu masing-masing, dan di qasar tanpa jama. Kemudian esok harinya di pagi hari, hari ke-9, dari Mina bertolak ke mana? Tapi bertolak ke Arafah, al-hajju Arafah. Bertolak ke Arafah untuk melaksanakan wukuf dan sholat duhur dan asar di sana, dan di jama' dan di qasar, jamu taqdim, sholat duhur dan asar di waktu duhur masing-masing 2 rakaat. Setelah sholat wukuf di Arafah, berdoa dan perbanyak ibadah di waktu tersebut sampai tenggelam matahari, datang waktu ghurub. Setelah ghurub bertolak bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, dan sholat maghribnya diakhirkan ke Isya. Sholat maghrib dan Isyanya di Muzdalifah, di jama-jama takhir, dan sholat Isyanya di Qasar juga. Kemudian bermalam di Muzdalifah, sholat fajar di Muzdalifah, setelah sholat fajar berdoa di Masjidil Haram sampai menjelang terbit matahari, dan menjelang sebelum terbit matahari bertolak ke mana? Bertolak ke Mina. Dan ini puncak manas haji yang tadi kita sebutkan, yang mana yang pertama dilakukan yang paling afdal ramul jamrah, kemudian menyembelih hadi, kemudian mencukur rambut. Ketika sudah mencukur rambut, tahallul awal, kita boleh ganti pakaian, boleh pakai minyak wangi, semuanya diperbolehkan yang tadi dilarang, kecuali an-nisa, tidak boleh berhubungan dengan istri. Kemudian setelah selesai mencukur rambut, bertolak ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, maka telah tahallul yang kedua, tahallul tsani, boleh semua mahdhat haji tanpa terkecuali. Kemudian tinggal kembali ke Mina, kembali ke Mina dan mabit di Mina, boleh 2 hari dan paling afdal 3 hari. Jadi kita memakai pakaian ihram, kalau kita melakukan ibadah haji itu dari awal ihram saja, dari miqat sampai kita selesai tahallul awal, setelah itu kita lepas lagi nanti hari ke-8, berarti sampai hari ke-10, setelah itu kita pakai pakaian biasa. Baik, manusia ta'ala min fadli. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan pada pertemuan terakhir telah mengambil bab yang ke-65 dari Kitabul Ilm, Ibtida'ul Alim At-Talib. Seorang alim memulai memberikan faedah kepada muridnya dengan tanpa menunggu permintaan atau pertanyaan dari muridnya. Sekali lagi, seorang yang berilmu memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna." Kewajiban bagi ilmu untuk menyampaikan ilmu. Dan Nabi pun mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dan menyampaikan ilmu itu merupakan dakwah ila Allah azza wajal, yang Allah katakan, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'amila shaliha," dan dia beramal saleh, "qala innani minal muslimin," dan dia mengatakan, "Aku adalah termasuk orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan juga di sini dorongan bagi orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu yang Allah telah karuniakan kepadanya, dan itu merupakan tanda dari barakatul ilm, tanda keberkahan ilmu. Ilmu itu bisa disampaikan, bisa tersebar kepada yang lainnya. Dan jangan sekali-kali kita bakhil dengan ilmu, itu sangat tercela sekali, karena termasuk kitmanul ilm yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin nas ulaika fa ulaika lahum la'natullah wa ulaika lahum la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Dan juga Allah mengatakan, "Wala yasabanna alladziina yabkhaluuna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum." Sekalipun yang paling zahir dari makna tersebut berkaitan dengan harta, tapi banyak ulama pun menyebutkan selain harta juga ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yasabanna alladziina yabkhaluuna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum." Jangan mengira orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepadanya itu baik untuknya, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu justru kejelekan baginya. Orang yang bakhil dengan harta disebut juga bakhil dengan ilmu. Bakhil dengan ilmu itu kejelekan, itu kejelekan. Ilmu hendaknya disampaikan, ilmu disebarkan. Ibtidaul alim at-talib. Kemudian bab berikutnya berkaitan dengan adab seorang talib, istibsarut talib al-muallim amma ashkal alaih. Bab seorang talib meminta rincian, penjelasan lebih rinci kepada muallim, kepada gurunya. Amma ashkal alaih, dari perkara yang menyulitkannya, perkara yang belum dia pahami. Dan ini perkara atau adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang talibul ilm. Kita duduk di majlis dalam rangka mendapatkan faedah. Kalau kita duduk di majlis kemudian kita tidak paham faedah yang disampaikan, maka jangan diam. Karena kalau diam maknanya luput tujuan kita duduk di majlis. Untuk apa kita duduk di majlis kalau kita tidak memahami apa yang disampaikan di majlis majlis tersebut? Kita datang dalam rangka pulang membawa faedah ilmiah. Maka jika kita tidak paham dengan materi yang disampaikan, maka bertanya. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan syifaul ay as-su'al. Obat untuk mengatasi kebodohan itu dengan bertanya. Dan sering kita sebutkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tatkala memuji Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Umar mengatakan tentang Ibnu Abbas, Dajjal fatakahu, Ibnu Abbas adalah seorang pemuda yang sudah dewasa. Lahu qalbun aqul wa lisanun sa'ul. Dia memiliki hati yang cerdas, yang paham, dan memiliki lisan yang banyak bertanya. Bertanya tentang ilmu. Jadi sekali lagi, jika kita tidak paham, bukan suatu aib kalau kita bertanya tentang masalah yang kita belum paham. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sanda Ahmad Muhammad ibn Hanbal. Qala hadatsani Yahya ibn Adam wa Abu Ahmad. Abu Ahmad namanya Muhammad ibn Abdullah Az-Zubairi. Imam Ahmad dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari dua guru, Yahya bin Adam dan dari Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi yang dikenal dengan kunyahnya Abu Ahmad. Qala haddatsana Isa bin Abdurrahman Al-Bajali min Bani Bajlah min Bani Salim an Talha. Qala Abu Ahmad haddatsana Talha ibn Musarrif. Kalau Abu Ahmad selain memiliki guru seperti Yahya bin Adam, beliau juga bisa mengambil sanad dengan lebih ahli, langsung dari Talha bin Musarrifnya. Qala Abu Ahmad haddatsana Talha bin Musarrif an Abdurrahman bin Ausaja an al-Bara bin Azib qala ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah allimni amalan yudkhilunil jannah. Faqala alaihi salatu wassalam, la in kunta aqsarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'ala. A'tiq an-nasama wa fukk raqaba. Faqala ya Rasulullah, awaila sata wahida? Awaila sata bi wahidatin? Qala la. In 'itqa an-nasama an tufrida bi 'itqiha. Wa fukk raqaba an tu'ina fi 'itqiha. والمنهة الوكوف والفي على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala beliau berkata, datang seorang Arabi, seorang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kemudian ketika datang, dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dengan suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Kita lihat bagaimana pertanyaan Arabi. Ini Arabi, orang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang amalan yang bisa memasukkannya atau menjadi sebab untuknya masuk ke dalam surga. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa yang patut kita teladani. Kita hidup di dunia hanya sementara. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian kita. Dan tidak ada tempat, tidak ada pilihan untuk kita kecuali dua. Imma surga, imma neraka. Imma kenikmatan yang abadi atau siksaan yang abadi. Dan Arabi datang kepada Nabi Sallam memohon kepada Sallam untuk diajarkan amalan yang bisa masukkannya ke dalam surga. Ini namanya ulul himmah. Ulul himmah, seorang memiliki cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi, memiliki jiwa yang sangat besar. Pandangannya tidak hanya terbatas kepada kehidupan dunia, bahkan lebih dari itu. Maka Nabi Sallam ketika mendengar Arabi berkata seperti itu, beliau berkata, memuji pertanyaannya, la in kunta aqsarta al-khutbata laqad aramta al-mas'alah. Sekalipun engkau berkata dengan perkataan yang pendek, bertanya dengan pertanyaan singkat, sungguh engkau telah bertanya yang isinya sangat luas. Laqad aramta al-mas'alah. Telah bertanya dengan pertanyaan yang cakupannya sangat luas. Bertanya dengan pertanyaan yang besar. Minta ditujukan dengan amalan yang bisa mengantarkan ke dalam sorga, yang dengannya dia bisa masuk ke dalam sorga. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan tersebut. Amalan yang bisa mengamalkan sorga la atiqin nasamah wa fukaraqabah. Ini jawaban yang pertama, atiqin nasamah wa fukaraqabah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan yang dipahami oleh Arabi, maknanya sama, atik nasama dengan fukar rakabah, kalau terjemahkan, bebaskanlah budak. Termasuk aman yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga adalah membebaskan hamba sahaya dari perbudakannya. Maka Arabi tadi, dan ini syahidnya, ketika Nabi menjawab dengan jawaban yang mana isinya dua kalimat, yang zahirnya maknanya sama, tapi Nabi menyatukan atau menyebutkan kedua-duanya dan menyebutkan dengan waw yang menunjukkan perbedaan antara dua perkara tersebut dalam keadaan bahinnya sama, atikna sama atau fakur raqabah. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, awailasata biwahidah, bukankah makna itkunna sama dengan fakur raqabah, fakur raqabah itu sama? Maka Nabi SAW menjelaskan, la, tidak sama. Idqun nasama dengan fakur raqabah, tidak sama. Inna idqun nasama antufrida bi'idqiha. Kalau idqun nasama, kata Nabi, engkau membebaskan secara murni dari perbudakan seorang hamba saya. Itu sendiri. Engkau membebaskan sendiri, tanpa bantuan siapa pun juga, membebaskan seorang hamba saya dari perbudakan. Murni dari hartamu. Wa faqru raqabah, adapun kalau faqru raqabah antu'ina fi'idqiha. Kalau faqru raqabah itu engkau membantu seseorang untuk membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. Jadi kata ada orang ingin bebas dari perbudakan, kemudian ada orang ingin bebaskan tapi belum mencukupi, kemudian engkau bantu. Itu katanya faqru raqabah. Kalau 'idqun nasama itu dia yang membayar secara sempurna keseluruhan dari nilai budak tersebut sehingga dia bisa bebas dari perbudakan. Sekali ini syahidnya. Arabi tadi ketika belum memahami perbedaan antara itqun nasama dengan fukur raqabah, fakur raqabah, beliau bertanya kepada Nabi SAW, awailasata biwahidah, bukankah maknanya itu sama wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, tidak, tidak sama antara itqun nasama dengan fakur raqabah. Kemudian itu Nabi menyebutkan amal-amal yang lainnya bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Kata beliau, wal minhatul wakuf, Halaman berikutnya al-minha, al-wakuf. Al-minha itu artinya syah atau naqah. Minha artinya kambing atau naqah atau unta, atau kalau kita mungkin sapi yang diberikan, yang mana unta atau kambing yang saya sebut memiliki susu, mengeluarkan air susu. Al-waku, air susunya itu gozir, tidak berhenti, keluar katanya sepanjang tahun. Dia berikan kambing atau unta atau sapi tersebut kepada orang yang membutuhkannya. Diberikan tapi bukan diberikan kambingnya atau untanya, tapi diberikan untuk diambil manfaat air susunya. Air susunya ini namanya al-minha. Al-minha al-wakuf, memberikan air susu yang ada di kambing atau di unta atau di sapi kepada yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya wal-fai ala dirrahimid dalim. Al-fai maknanya al-afuq maruju ala bilbir, berbuat baik kepada dirrahim, kepada karib kerabat yang zalim, kepada karib kerabat yang tidak baik, dia berbuat baik kepadanya. Ini namanya silah, menyambung tali silaturahim. Dan Nabi mengatakan lisal wasil bil mukafi. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi al mukafi, yang membalas sambungan orang lain. Jadi orang dari karib kerabat kita berusaha menyambung tali silaturahminya, kemudian kita sambung, kita sambut. Itu katanya bukan wasil, itu bukan menyambung tali silaturahmi yang hakiki. Karena itu kewajiban sudah pasti. Mafhum? Hal jalil isan ya isan. Orang menyambung tali silaturahmi dengan kita, wajib bagi kita untuk menyambungnya. Tapi wasil yang memiliki keutamaan menyambung tali silaturahmi yang paling abdol, yaitu man qata'at, orang yang memutus tali silaturahmi, tali silaturahminya denganmu, tsumma wasata, kemudian kamu menyambungnya. Ada karib kerabat yang tidak baik kepada kita, bahkan di sini sampai zalim, berbuat zalim kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Ini sebab dukhul jannah, sebab seorang masuk ke dalam surga. Al-fai ala dirrahim al-zalim, berbuat baik kepada karib kerabat yang zalim. Kemudian kata Nabi, fa illam tutik dalik, seandainya engkau tidak mampu melakukan hal tersebut, tidak mampu membebaskan budak dan tidak mampu memberikan minhah al-wakuf, memberikan air susu yang ada pada unta atau pada kambing kepada orang yang membutuhkan, dan tidak bisa berbuat baik kepada karib kerabat yang berbuat zalim, atau engkau tidak bisa mengamalkannya karena tidak terjadi padamu, tidak ada karib kerabat yang berbuat zalim kepadamu, fa'at'imil ja'i, maka di antara amal yang bisa masukkan ke dalam surga adalah at'imil ja'i, beri makan orang yang lapar, waskid dham'an, dan beri minum orang yang kehausan, wa'mul bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dan perintahkan manusia kepada kebajikan dan larang mereka dari kemungkaran, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dan berikan makan orang yang lapar, beri minum orang yang haus. Ini sebab masuk surga. Fa'ilam totik dalik, dan seandainya engkau tidak mampu, tidak ada yang bisa engkau berikan dari makanan atau minuman, dan juga tidak bisa dengan al-amru ma'ruf wa nahy anil munkar, dengan keterbatasan yang ada padamu, fakuffa lisanaka illa mil khair, kalau tidak mampu maka tahan lisanmu, jangan berbicara illa mil khair, kecuali dari perkataan yang baik. Dan kafu lisan nisyar itu minas sadaqah, menahan lisan dari perkara yang buruk itu termasuk bagian dari sadaqah, yang merupakan sebab seorang selamat dari adab neraka. Ini hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi di hadis ini kita bisa berfaedah tentang ulul himmah, hendaknya seorang muslim, kita semuanya tanpa terkecuali memiliki himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, jiwa yang besar, itu yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Mata dunia qalil, kehidupan dunia itu sedikit, dan kehidupan dunia itu hanya sementara, hanya sesaat. Yang hakiki kehidupan akhirat, bagaimanapun gemerlapnya dunia, kita tidak boleh tertipu. Jadikan tujuan kita adalah akhirat. Kita yakin seyakin-yakinnya dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita menjadikan tujuan hidup kita akhirat, semua perkara dunia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sudah mengatakan man kanatil akhiratu niyyatah jama'allahu lahu syamlah wa jala ghinahu fi qalbi wa atatu dunya wa yaraghimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, jama'allahu lahu syamlah, Allah mudahkan semua perkaranya. Perkaranya mudah baginya. Dan ini seperti yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan semua perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, Allah akan jadikan kekayaannya ada di hatinya. Dan orang kalau sudah kaya hati, maka dia sudah menjadi orang yang kaya secara hakiki. Kan laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghina nafs. Kata Nabi SAW, bukanlah kekayaan yang hakiki itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan yang hakiki dengan kayanya hati. Dan ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Waja'ala ghinahu fi qalbi wa atatu dunya wa hiya raghimah. Dan datang kepadanya dunia, datang kepada orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, datang dunia. Datang dunia untuk menggodanya, datang dunia untuk menggelincirkannya. Wa hiya raghimah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan raghimah, dalam keadaan hina, karena bukan tujuan hidupnya. Dia jadikan dunia di tangannya dan tidak dia jadikan dunia di hatinya, sehingga dia salurkan dunia tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya dijadikan sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai penopang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallu taala taufiq. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.